Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalam pertemuan lalu kita membahas tentang pujian-pujian yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Kemarin kita bahas satu ayat, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Hadak, ada satu wali min awliyaillah yang dikenal dengan nama Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli, sebagaimana kisah ini dikutip oleh Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Syarah Ratib Al-Haddad. Naam. Bagaimana kisahnya? Hada Imam Abu Bakar Shibli ini seorang wali min awliya'illah, min kibar awliya. Cuman bentuk fisik beliau, pakaiannya, pakaian yang beliau enggak terlalu perhatian dengan pakaiannya, dengan penampilan, sehingga banyak orang menganggap bahwasanya beliau ini orang gila. Padahal tidak gila, namun kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala membuat dia seakan-akan seperti orang gila. Udah sibuk benaknya, hatinya, fikirannya dengan kecintaan kepada Allah, hingga dia melupakan segala selain Allah. Ada Imam Ash-Shibli. Semua orang anggap dia gila, padahal dia orang besar. Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih menyebutkan tentang orang semacam ini, wa kam khafi fil khalqi min miskini qadim tala min safwatil yaqini wa hana bainan nasi dutumraini wa huwa ladal haqqi 'azimun 'ali. Berapa banyak orang yang tersembunyi, dianggap miskin, padahal hatinya penuh dengan keyakinan kepada Allah. Hina di mata manusia, tapi di sisi Allah demikian agung. Naam, Al-Imam Ash-Shibli. Pernah, jadi dia dianggap gila oleh orang-orang kampungnya. Bahkan para ulama pun menganggap dia sebagai orang gila. Naam, menganggap dia sebagai orang gila. Walhasil ada satu alim besar, saya lupa namanya siapa. Di dalam itu kitab Syarah Ratib disebut namanya, cuman saya lupa, baca udah sekian tahun yang lalu ini kitab. Walhasil dalam satu majelis dia lagi ngajar di hadapan murid-muridnya. Banyak orang yang hadir majelisnya. Tiba-tiba Al-Imam Ash-Shibli yang dianggap orang gila ini datang dan duduk di belakang. Orang enggak ada yang pedulikan dia, dianggap orang gila. Kehadirannya pun enggak diharapkan. Gimana sih kira-kira kalau hadir di tengah-tengah kita orang gila, siapa yang berharap kehadirannya? Duduk di belakang. Wa syekh hadha, ketika dia lagi ngajar, dia ngelihat dari kejauhan Ash-Shibli datang duduk di belakang. Wa syekh ini dulu juga sering menyebut ini gila, Ash-Shibli. Tapi kali ini dapetin ketika Ash-Shibli datang duduk di belakang, Ash-Shekh diri dari tempat duduknya. Berjalan sampai ke belakang. Ya. Orang enggak ada yang berani. Semuanya buka jalan untuk Ash-Shekh ini, sang guru besar. Tiba-tiba orang-orang bertanya, kemana ini? Sang guru berdiri dari tempat ngajarnya, tengah-tengah ngajar, dia potong ngajarnya, dia jalan ke belakang. Ternyata yang dia lakukan, dia menghampiri Ash-Shibli. Disambut kedatangannya Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli, dipeluk dan dicium keningnya. Oleh ini Syekh, dicium keningnya dan didudukkan di sampingnya. Orang heran, semuanya ini orang gila. Mereka menganggap orang gila. Disambut dengan sambutan semacam ini, dicium keningnya, didudukkan di sebelahnya, sampai beberapa murid setelah selesai ngajar, Syekh nanya, ya Syekh, kenapa ente berbuat begini? Hada, bukankan dulu engkau mengatakan bahwasanya Ash-Shibli ini orang gila? Tapi kok sekarang engkau berbuat semacam ini kepada orang yang engkau katakan dulu gila? Maka sang syekh bilang, iya, dulu saya katakan dia gila karena saya enggak kenal dia. Tapi setelah saya kenal dia, saya berbuat demikian. Emang kenapa? Beberapa hari yang lalu atau semalam, saya melihat Rasulullah SAW hadir di majelis saya. Ketika Rasul hadir di majelis saya, beliau duduk di depan. Tiba-tiba saat ini dalam mimpi, ketika Rasul hadir di majelis saya melihat beliau melihat tiba-tiba datang Ashibli duduk di belakang. Dalam mimpi kehadiran Shibli mengganggu saya. Ada Rasulullah, wah ini orang gila datang dalam mimpi. Namun tiba-tiba Rasul berdiri, membelah itu orang-orang yang lagi duduk ramai. Beliau menyambut Shibli dan mencium keningnya Shibli dan mendudukkan beliau di tempat yang barusan saya mendudukkan Shibli di situ. Kalau saya tidak melihat Rasulullah bikin begitu, maka saya enggak bakal bikin begitu kepada Shibli. Lantas apa rahasianya? Saya tanya, katanya, setelah saya jumpa dengan Shibli itu waktu saya hormatin, saya tanya, kenapa Rasul berbuat begini kepadamu? Maka Shibli bilang, enggak banyak. Mungkin salah satunya, saya selalu setiap kali membaca ayat yang dipuji di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setelah saya baca itu ayat, saya langsung bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau memuliakan saya. Sebagaimana saya memuliakan beliau, beliau pun memuliakan saya, mencium kening saya di sini. Makanya kita ketika baca maulid dari sekian ayat yang banyak, ini salah satu hikmahnya yang kita pilih ini ayat. Dan kemarin penjelasan tentang ini ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum sudah panjang lebar, yang intinya beliau adalah manusia yang paling agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kita bahas tentang ayat yang lain lagi. Sebenarnya ayat-ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak banget. Banyak banget ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an dari awal hingga akhir semuanya Rasulullah isinya. Siapa lagi? Dia primadonanya. Dia jagoannya, dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini kita bawakan beberapa ayat. Di antaranya qauluhu ta'ala Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah al-misbah fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabud durri yugadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha Allahumma ihdina linurih wa yadribu Allahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in 'alim. Ini ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nur. Naam. Yang artinya Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kemudian Allah bilang, "Matsalu nurihi." Perumpamaan atas cahaya Allah. Apa perumpamaannya? Kamishkatin fiha misbah. Sebagaimana mishkah, mishkah itu kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya wadah, wadah untuk menampung pelita, ada mishkah. Kamishkah fiha misbah, bagaikan wadah yang di tengah-tengahnya ada pelita. Al-misbahu fi zujajah, katanya Allah, ini pelita ditempatkan di dalam kaca yang bening. Az-zujajah tu ka'annaha kawkabun durri. Allah. Dan kaca yang di dalamnya ada pelita itu terlihat bagaikan bintang yang berkilau. Yang mana itu misbah, itu pelita dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Apa itu? Pohon zaitun yang tumbuh enggak di timur dan juga enggak di barat. minyaknya aja, saking murninya, ya, minyaknya aja, katanya, hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Apalagi ditambah itu disentuh dengan api sehingga dia bercahaya. Ini perumpamaan yang indah yang Allah berikan kepada cahayanya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada cahayanya siapapun yang dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthal linnas. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada manusia. Naam. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui. Ini perumpamaan yang Allah berikan tentang cahayanya. Cuman ulama di sini mengatakan yang dimaksud dengan cahaya Allah di sini itu siapa? Apa? Ini panjang lebar yang Allah sebutkan perumpamaan yang indah tentang cahayanya itu. Ahli tafsir mengatakan mereka punya berbagai macam pendapat, tapi banyak berpendapat yang dimaksud dengan cahaya Allah yang indah ini, yang digambarkan dengan perumpamaan yang indah ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Sayyidina Ka'bul Ahbar wa Ibnu Jubair yang dimaksud dengan mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi dijelaskan. Naam. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari ketika menafsirkan ini ayat, beliau mengatakan Allah adalah cahaya yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Naam. Mathalu nurihi, contoh cahayanya Allah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah cahaya Allah yang Allah titipkan kepada Nabi Adam. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya." Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya apa sih yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Gala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan segala sebelum segala sesuatu adalah cahaya nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya Allah. Sehingga dalam ayat yang lain juga Allah menegaskan tentang cahaya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah bilang gajja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang jelas, yakni kitab suci yang jelas. Datang dari Allah kitab suci yang jelas. Apa kitab suci yang jelas? Al-Qur'an. Cahaya apa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang dari Allah kepada kalian Nabi Muhammad membawa kitab kitab sucinya. Allah menamakan Nabi Muhammad nur, cahaya. Sebagaimana dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Kami mengutusmu ya Muhammad sebagai syahid, sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pembawa peringatan, dan sebagai da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan izin Allah. Wasirajan munira, pelita yang bercahaya. Allah menamakan Nabi Muhammad pelita yang bercahaya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat Allahu nurus samawati wal ard yang tadi kita bahas, mereka menafsirkan yang dimaksud dengan cahaya Allah di sini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidina Sahal bin Abdullah At-Tusturi, mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya bagaikan pelita yang tersimpan fi zujajah, yang tersimpan di dalam apa, kaca yang jernih. Ini katanya Sayyidina Sahal bin Abdul Al-Tustari, perumpamaan untuk cahaya Rasulullah yang Allah titipkan dari sulbi, di sulbi laki-laki yang mulia dan berpindah ke rahim wanita-wanita yang suci generasi demi generasi hingga beliau lahir. Nah, sebab ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah titipkan ini cahaya di dalam sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Sayyidina Abdullah ibn Abbas menegaskan, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kenapa Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam? Malaikat kalau mau dilihat ibadah, udah diciptakan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Dan mereka para malaikat dari sejak diciptakan, mereka udah sibuk beribadah kepada Allah. Sedangkan Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah, belum berbuat apapun, belum ada ibadah yang dilakukan oleh Nabi Adam. Tapi kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Nabi Adam belum berbuat ibadah apapun, belum diajarkan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk sujud. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila aku ciptakan Adam dan aku tiupkan kepadanya ruh dariku, maka saat itu kalian sujud kepada Adam. Perintah dari Allah, baru diciptain udah disuruh sujud. Kenapa? Sebab ada sesuatu di dalam diri Adam, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, sebenarnya para malaikat ketika diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, hakikatnya mereka sujud kepada Allah. Nabi Adam hanyalah kiblat untuk mereka. Kayak kita sekarang, kita sholat sujud, sujudnya sujud kepada Ka'bah. Enggak, kita sujud kepada Allah, cuman kita diperintahkan untuk menghadap kepada Ka'bah sebagai kiblatnya kita. Demikian pula para malaikat, mereka sujud kepada Allah dan mereka diperintahkan saat itu ketika sujud kepada Allah untuk menjadikan Nabi Adam sebagai sebagai Ka'bah mereka atau kiblatnya mereka, menghadap kepada Ka'bahnya mereka yaitu Nabi Adam sebagai kiblat. Nah, terus kita lihat Ka'bah yang mana kita ketika sholat menghadap kepadanya. Ka'bah bangunan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Ka'bah ada satu inti. Apa intinya Ka'bah? Al-Hajarul As'ad, Hajarul Aswad, itu intinya Ka'bah. Nabi Adam AS sebagai kiblatnya para malaikat, dan inti daripada kiblat tersebut adalah cahaya Nabi Muhammad SAW yang Allah titipkan kepada Nabi Adam di sulbinya. Hada yang diucapkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Dan ini cahaya berpindah dari laki-laki mulia ke wanita-wanita yang suci, ke rahim mereka, dan begitu seterusnya hingga dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hingga disebutkan tentang perpindahan Rasulullah di sulbi laki-laki mulia ke rahim wanita-wanita yang suci. Alladhi yaraka hina tagum wa tagallubaka fi sajidin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah, dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan perpindahanmu di dalam diri orang-orang yang mengenal sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Cahaya Nabi Muhammad Allah titipkan ya, bagaikan tu pelita yang ada di dalam kaca. Yang dititipkan oleh Allah tuh di sulbi laki-laki mulia di rahim wanita-wanita yang suci. Nah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajah tu ka'annaha kaukabun durri. Allah, berkilau itu cahaya bagaikan bintang yang berkilau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allah, Allah. Wa qawluhu ta'ala yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Itu katanya ahli tafsir, yang dimaksud dengan ini kata-kata, ini perumpamaan, itu bahan bakar itu cahaya adalah minyak zaitun. Minyaknya aja udah berkilau. Walaupun enggak terkena api. Bagaimana kalau udah terkena api? Lebih lagi terang. Minyaknya dia udah berkilau. Maksudnya apa? Ini perumpamaan dari Allah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, takadu nubuwwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabinu linnas qabla kalamih. Kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuh seakan-akan udah nyata banget, walaupun nabi belum dilantik sebagai nabi ataupun nabi belum menyatakan dirinya sebagai nabi. Artinya dari sejak kecil, dari sejak balita, semua orang sudah mengetahui sifatnya Rasulullah yang mulia, yang unggul. Ini dari sejak kecil, walaupun belum diutus sebagai nabi, sudah kelihatan tanda-tanda kesolehannya, tanda-tanda kenabiannya, tanda-tanda kesuciannya, tanda-tanda kemuliaannya, padahal beliau hidup di tengah orang-orang jahiliyah. Kafa bil ilmi fil ummiyina mu'jizatan wa fil jahiliyati wa ta'dibi fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Katanya cukup sebagai mukjizat. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu yang luas. Padahal beliau hidup di tengah-tengah orang yang buta huruf. Dan cukup sebagai mukjizat kemuliaan akhlak beliau, padahal beliau enggak ada yang mendidik dari orang tua. Ayah dan ibu udah meninggal dari sejak Nabi kecil. Artinya itu sifat kenabiannya udah kelihatan walaupun beliau belum dilantik sebagai nabi. Minyaknya udah berkilau padahal belum kena api. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Lihat tuh bagaimana keindahan apa yang Allah ungkapkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditulis sama para ulama tentang sifatnya Rasulullah enggak ada apa-apanya dibanding apa yang dinyatakan oleh Allah. Allah Allah. Kita lihat syairnya para penyair yang menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah. Sehebat apapun mereka tulis, tapi enggak ada apa-apanya. Enggak ada artinya dibanding apa yang Allah nyatakan tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi ay nur Muhammad kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Yugadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Takadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Allahumma hdina linurik ya rabbal alamin. Cahaya di atas cahaya. Dan Allah memberikan hidayat kepada cahayanya. Siapapun yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayat kepada cahayanya Allah. Al-Imam Ali Wafa bilang, law absara iblisu tal'ata nurihi fi wajhi adama kana awwala man sajad, aw law ra'a an-namrud nura jamalihi abada al-jalila ma'al khalili wala 'anad, walakinna nurallah jalla fala yura illa bi takhsisin min Allahis samad. Kalau saja, katanya, iblis melihat cahaya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad, ya, cahaya yang agung ini yang Allah titipkan di sulbi Nabi Adam alaihi salam, maka sungguh iblis akan menjadi yang pertama sujud sebelum para malaikat. Aulau ra'a an-namrud nura jamalihi abada al-jalila ma'al khalili wala 'anad. Apabila Raja Namrud melihat cahaya yang Allah titipkan di sulbinya Nabi Ibrahim AS, maka sungguh Raja Namrud enggak bakal membangkang dan akan menyembah kepada Allah bersama Nabi Ibrahim. Walakinna nurallah jalla falayura illa bitakhsisin minallahis samad. Akan tetapi inilah cahaya Allah. Sangat agung, sangat mulia, sehingga yang bisa memandang ini cahaya hanya mereka orang-orang yang diberikan hidayat oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada cahayanya. Siapapun yang dia kehendaki, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah kepada cahaya Allah ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha, wa yadribullahu lil amsala, wa yadribullahu al amsal. Wa yadribullahu al amsala lin nas, wallahu bikulli syai'in alim. La ilaha illallah ini salah satu ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih lagi ada ayat-ayat yang lain yang juga agung yang menyebutkan tentang kemuliaan, keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bakal kita bahas dalam pertemuan kita yang minggu depan. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah kasih rahmat bakal kita sekalian. Mudah-mudahan di bulan suci Rabiul Awal ini kita dapat berkah dari Allah, makin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Ada Nabi Umar bilang dalam maulidnya, dia bilang walaqad asyartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Saya telah memberikan sedikit isyarat. Maksudnya nih, apa yang dia tulis dari kisah maulid ini isyarat untuk menyebutkan sifat manusia yang sifatnya bisa menghidupkan hati ketika dibacakan dan bisa membangkitkan gairah cinta kepadanya di dalam hati. Kemudian beliau bilang, wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Allah udah memuji dia. Lantas apa arti pujian yang kita ungkapkan bakal Rasulullah? Allah udah puji dia, apa yang kita punya, apa yang bisa kita ungkapkan? Kagak ada. Sehebat apapun, kayak saya bilang tadi, sehebat apapun pujian seseorang untuk Rasulullah, seindah apapun ungkapan cintanya kepada Rasulullah, enggak ada apa-apanya dibanding Allah sang pencipta memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu buktinya tadi. Allahu nurus samawati wa ard. Itu ayat yang indah banget. Ayat yang indah banget untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Fama yusawil qawlu minna aw yakunu tatana. Lakinna hubban. Cuman kalau mau ngebanding-bandingin ya kalah kita. Adzar rabbul alamin. Tapi ini kita bikin begini ya, enggak lain cinta. Bentuk cinta kita sama Rasulullah, enggak ada lagi lain. Ini yang bisa kita lakukan cuma ini. Lakin hubban fis sarairi gadda lima dihi safwati rabbina wahadana. Cuman dorongan cinta yang mendorong kita untuk memuji beliau. Ini dorongan cinta. Enggak ada yang bisa mengungkapin. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusufi. Mudah-mudahan kita makin dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, wa ajudil ajudin, wa rahimal masakin, wa yadil matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Allah, ya Allah, Allah Allah, ya Allah, jamil ahwalana wa arham, wa la tamta inna. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, jamil ahwalana wa arham, wa la tamtahinna ya halal ayn ayyak. الليلة سمرنا نكجدان من ماق نسليم لمعنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا أنت إنا من سنة البارق ليلة على دور الزنا يا سكت بسم ونا نرضى علينا الله الله يا الله الله الله يا الله جملا ولا نوار حمولا فانت إنا من نظر منه بركة صح من هوانا من سمعنا تلمى ذن تخشى يا ابنا الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وار أموالا فامتعنا أي الله ارحم وانظر فإن معنا مثل أولاك لذاك ومن قبل كنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أهوالنا وأرحم ولا تمتئنا الحضرة لمن شرفهم قد شرفنا والذي عاشرونا ما دروا اجمعنا الله الله يا الله الله الله يا الله جملا ولا نوارا ولا إنا من شراب محبة والصفا لشربنا واصطبحنا من أقدى الهوى وفتاقنا الله الله يا الله الله الله يا الله جملا ولا نوار عمر فامتعنا كل من كان ينكر ذيجي يستمعنا يستمع فضلنا فكتاب المؤمن الله الله يا الله الله الله يا الله جبل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا أهل بيت النبي أهل الوفاء فليجينا هم مالك سايا الله بهم جد علينا الله الله يا الله الله الله يا الله جملا ولا نوار ارحم ولا تمتئنا بالعواف في النارين والكل منا جملا ولا نوار ارحم ولا تمتئنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا ahkamta inna Fatiha bilqabul tamam kulli sulh salih syantar batin lillah wa awliya ilkan ajma'in an la taqa syambar maksud sayyidu wa'ala himna fi mtadam jindan wa adil ya usulih an firan la taqa syambar hamam dufir fi makbur rahman bashar wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.